Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis dari kitab, dari buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis di bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu hadis dari Abu Walid Ubadah ibn As-Samit radallahu anhu. Beliau mengatakan, kami bersumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang muslim. Fil usri, meskipun kami dalam kondisi ekonomi sulit ataupun dalam kondisi ekonomi yang mudah. Wal mansyad, dalam situasi yang semangat ataupun makrah, yang aras-arasan dan tidak semangat. Wa ala atharatin alaina, dan meskipun dalam kondisi penguasa itu zalim kepada kami dengan dia mengangkangi dan menguasai secara sepihak hal-hal yang harusnya dia berbagi dengan rakyatnya. Yang kata Imam Nawawi, al-athara artinya al-ikhtisas bil mustarak, mengambil khusus untuk dirinya sesuatu yang harusnya dia bagikan dengan yang lain. Dan kami diminta oleh Nabi untuk bersumpah untuk tidaklah merebut kekuasaan dari seorang penguasa kecuali ila antara kufuan bawahan, kecuali jika engkau melihat dan mengetahui kekafiran yang nyata, yang maka penguasanya adalah penguasa yang kafir dengan kekafiran yang nyata. Indakum minallahi ta'ala fihi buluhan, yang kalian punya bukti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentang kafirnya perbuatan atau ucapannya itu. Demikian juga Nabi mengambil kami perjanjian ala anna kula bilhaq, supaya kami berkata-kata yang benar aina makunna, di mana saja kami berada. La nakhafu filahi laumatala imin, kami tidaklah takut ketika kami berada di jalan Allah, dalam ketaatan kepada Allah, kami tidak khawatir dan takut dengan celaan orang yang mencela. Yang dimaksud dengan maka hadis ini adalah hadis yang penting tentang kaidah seorang muslim sebagai warga negara, yaitu mengutamakan stabilitas nasional dan stabilitas negara, stabilitas keamanan. Dan tidaklah seorang muslim diajarkan untuk tidak bermudah-mudah untuk menabuh kemudian genderang revolusi, kudeta dan semacam itu, kecuali alasannya adalah alasan agama. Tidak boleh jika alasannya cuma alasan dunia, masalah ekonomi, kemudian itu jadikan alasan untuk revolusi, untuk meneriakkan revolusi harga mati. Maka ini satu hal yang Nabi larang. Alasannya harus alasan akidah, bukan alasan ekonomi. Karena ketika kemudian ada revolusi, hilang rasa aman, hilang stabilitas nasional, dan ketika itu terjadi maka dampak jeleknya lebih besar daripada dampak jelek kezaliman si penguasa. Nah, maka kita diminta untuk menjaga kestabilitas negara manakala pemimpinnya adalah seorang muslim, yang dalam bahasa Nabi dengan disebut dengan mendengar dan taat, dengan kemudian dan tidak merebut kekuasaan. Meskipun kemarin telah kita sampaikan, dalam hal ini kita bedakan antara ketaatan dalam artian menjaga stabilitas keamanan nasional, itu bukan berarti mencintai penguasa yang zalim. Karena cinta kepada penguasa itu berkenaan dengan diyanah, kualitas agama dan takwanya. Sedangkan menjaga stabilitas, mengutamakan stabilitas nasional dan stabilitas negara, itu berkaitan dengan berkenaan dengan ketika dia adalah penguasa sah dan dia seorang muslim. Maka boleh jadi ada kita sebagai rakyat mempertahankan kondisi yang ada, kita taat dalam artian kita jaga stabilitas meskipun sebenarnya kita tidak mencintai penguasa tersebut karena dia bukanlah seorang yang baik agamanya, dia bukanlah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bedakan antara mendengar dan taat atau menjaga dalam rangka menjaga stabilitas nasional dengan mencintai. Ya, hadis yang kita bahas adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya di sini penulis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahasanya para sahabat berbaiat melaksanakan sumpah setia untuk mendengar dan taat kepada penguasa, untuk menjaga stabilitas nasional dan negara meskipun kondisinya al-usri wal-yusri, meskipun aturan yang dibuat atau yang ditetapkan itu dalam kondisi kita sulit ekonomi ataupun kemudahan ekonomi, dalam kondisi dolar itu harga dolar itu murah ataukah dolarnya 15.000, maka itu kondisi sulit, atau dalam keadaan kita semangat untuk mengerjakannya karena itu cocok, ataukah kita tidak suka mengerjakannya karena aturan yang ada itu adalah aturan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Wa ala atharatin alaina, demikian juga kita tetap memperhatikan dan mentaati aturan-aturan yang ada, tidak kemudian menjadi pembangkang yang kemudian ujung-ujungnya angkat senjata dan sebagainya. Ala atharatin alaina, ketika penguasanya adalah penguasa yang zalim yang mengambil harta negara untuk harusnya dibagikan dengan rakyat namun malah dia ambil untuk dirinya dan kroni-kroninya. Bayakna artinya bayak as-sahabat, maka para sahabat radhiyallahu anhu mereka berbayat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa, yaitu taat kepada liman wallahullahu al-amra, kepada orang yang Allah berikan kepadanya mandat dan amanah untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Selama tentu syaratnya dia adalah seorang muslim. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ta'alah kalian kepada Allah dan ta'alah kalian kepada Rasul dan ta'alah kalian kepada ulil amri, kepada pemilik urusan kalian, asalkan dia adalah minkum, bagian dari kalian kaum muslimin, bukan orang kafir. Dan telah dijelaskan apa itu yang dimaksud pemilik urusan dan kewenangan. Ringkasnya, kesimpulannya ada ulil amri itu mencakup dua kelompok manusia. Yang pertama adalah para ulama dan yang kedua adalah umara. Ulama adalah penguasa yang punya otoritas dalam menjelaskan ilmu, ilmu agama dan menjelaskannya, sedangkan penguasa adalah pemilik otoritas untuk tanfidz, melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah bebankan pada mereka, wasultan, dan memiliki kekuasaan. Maka Nabi perintahkan agar rakyat itu mentaati aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang ada yang berasal dari pemerintah, manakala pemerintahnya adalah pemerintah muslim, namun dikecualikan manakala perintah tersebut adalah perintah maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Maka tidak ada seorang pun yang dibaiat untuk kemudian mentaati aturan manakala aturannya adalah aturan maksiat. Karena tidak ada ketaatan pada makhluk untuk maksiat kepada sang penguasa. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai khalifah mengatakan, ati'uni ma'ata'tullah wa rasulah, taatilah aku ketika aku taat pada Allah dan Rasulnya, dan jika aku durhaka kepada Allah dan Rasulnya maka kalian tidak punya kewajiban taat. Yaitu tidak ada kewajiban taat dalam kasus itu. Adapun perkara yang lain yang itu aturannya adalah aturan yang baik dan manfaat, maka tetap wajib ditaati. Fa idza amara walil amri, maka jika penguasa itu memerintahkan membuat aturan yang aturannya itu maksiat. Aturannya adalah maksiat, aturannya memerintahkan kita untuk tabdzir. Memerintahkan kita untuk tabdzir, untuk buang-buang harta. Siang-siang motor lampunya dinyalakan, buang-buang harta, cepat habis akinya. Tabdzir, buang-buang harta tanpa ada maslahat yang jelas, kecuali mengamankan diri dari berurusan dengan pihak-pihak yang terkait. Maka buang-buang harta, kemudian sehingga pulkam itu cepat ganti, gara-gara dipancur siang dan malam, maka ini buang-buang harta dan itu maksiat. Itu maksiat, tidak wajib taat. Taatnya pas di depan ada polisi. Supaya tidak berurusan. Adapun kondisi-kondisi lain, ya ini boros ini. Pulkam saya sudah bolak-balik ganti gara-gara dipancir siang dan malam. Akhirnya juga boros. Maka jika aturan itu adalah aturan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Tidak wajib untuk taat. Bisa jadi kita tetap taat karena kepentingan maslahat, ya, daripada berurusan dengan pihak-pihak yang terkait. Namun di masalah yang lain yang itu bukan maksiat, semacam berhenti di lampu merah, ini bukan maksiat, maka dan itu jelas maslahat untuk kepentingan kita sendiri, kemaslahatan, keamanan selama kita berada di jalan raya, maka ada kewajiban untuk taat. Maka jika aku memerintahkan, aku bermaksud pada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi kalian atasku. Kalian tidak wajib taat. Itu tidak wajib taat di masalah itu saja. Adapun masalah yang lain yang itu statusnya adalah bukan maksiat, maka tetap ditaati. Maka jika penguasa memerintahkan satu maksiat, tidak boleh bagi seseorang untuk mendengarnya dan mentaatinya. Karena raja, diraja adalah Rabb semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita durhakai dalam rangka taat kepada manusia, yang manusia itu adalah mamlukun, miliknya Allah, marbubun dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu segala sesuatu selain Allah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diatur oleh Allah. Maka bagaimanakah seorang muslim mendahulukan ketaatan kepada makhluk dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Idzan, jika demikian, yustasna min qawlihi, maka dikecualikan dari kewajiban untuk taat, mendengar dan taat kepada penguasa muslim, maka dikecualikan madalat alaih nusus, apa yang dikatakan oleh nas, bahasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada al-khaliq, sang pencipta. Maka adalah aturan yang ada ditaati, fil usri wal yusri, manakala memenuhi kriteria di atas, maka aturan-aturan yang ada ditaati meskipun dalam kondisi usri wal yusri, dalam kondisi susah ataupun mudah. Artinya, meskipun kita dalam kondisi susah filmal, susah ekonominya, akunna musirin, atau dalam kita dalam kondisi kaya, maka wajib atas kita semua, baik status kita adalah orang yang kaya ataupun orang yang fakir, untuk taat pada aturan-aturan penguasa muslim dan mendengarnya, selama itu bukan maksiat. Demikian juga baik kita dalam kondisi energik ataupun kondisi aras-arasan, kondisi tidak suka. Artinya sama saja, apakah kita dalam kondisi tidak menyukai hal itu karena apa yang mereka, aturan yang mereka buat itu tidak cocok dengan keinginan dan keinginan kita, ataupun kita energik dan semangat untuk mengerjakannya karena aturannya cocok dengan keinginan kita. Likaunin, karena mereka memerintahkan dan buat aturan yang cocok dengan kita dan mencocoki kita. Al-Muhim kesimpulannya bahasanya rakyat diwajibkan oleh Nabi untuk mendengar dan taat, untuk mentaati aturan-aturan yang ada, illa kecuali dalam kondisi yang dikecualikan, yaitu ketika itu maksiat. Dia adalah maksiat, dia adalah seorang muslimah jadi anggota Polri atau yang lain, kemudian tidak boleh tutup aurat misalnya. Maka ini aturan yang maksiat, tidak boleh tutup aurat. Nah, ya, maka aturan maksiat, ya, seorang muslimah yang salihah dia tidak akan taat. Nah, dia tidak akan taat dengan aturan semacam ini. Ini aturan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, maka aturan yang ada ketika dia adalah maksiat, maka yang didahulukan adalah ketaatan kepada Allah dan bukan ketaatan kepada manusia yang bertabrakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan jaga stabilitas negara dengan tidak bikin keonaran dan tidak kemudian membangkang aturan-aturan yang ada, meskipun kondisinya adalah afaratun alaina. Kondisinya adalah penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim, mengambil apa yang menjadi milik bersama antara penguasa dan rakyat, semuanya diambil untuk dirinya dan keluarganya, kroninya dan tim suksesnya. Maka meskipun kondisi demikian, artinya rakyat susah ekonomi sedangkan penguasanya makmur, kemudian duduk-duduk nyantai namun gaji bulanannya ratusan juta, meskipun kondisi demikian tidak boleh kemudian terpancing, tidak boleh untuk terpancing dengan provokasi, orang yang melakukan provokasi untuk melakukan hal yang bertentangan dengan stabilitas negara. Afaratin yakni isti'tharan alaina. Mereka kemudian mengangkangi apa yang jadi hak kita. Yakni artinya seandainya penguasa itu yasta'thiruna ala ra'yati bil mal. Dia mengutamakan dirinya dan tidak memikirkan rakyatnya berkenaan dengan harta dan yang lain. Artinya mereka memperkaya diri mereka sendiri. Yurafihuna bi anfusahum, harta negara digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan mereka tidak memberikannya kepada rakyatnya. Man walahumullahu alaihim, tidak diberikan kepada rakyat, tidak dibagikan kepada rakyat. Maka meskipun kondisi demikian, gimana sikap seorang muslim terhadap aturan-aturan yang ada? Apakah kemudian jengkel, kemudian semua aturan ditabrak dan dilanggar dan dibangkangi, dan kita membangkang dengan semua aturan yang ada? Jawabannya tidak boleh. Ya, namun wajib untuk kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada selama itu bukan maksiat. Tidak boleh kita katakan kalian penguasa, kalian memakan harta rakyat, kalian kemudian mengkorupsinya. Absabtumuhum, fasad artinya korupsi. Ya, kemudian kalian mengkorupsinya. Ya, kemudian kalian membuang-buangnya. Maka semua aturan yang ada tidak kami indahkan. Tidak boleh demikian. Ya, namun kita katakan aturan-aturan yang ada, terutama aturan-aturan yang jelas maslahatnya untuk kita, tetap kita taati, dan kita taatinya lillahi, karena Allah, bukan karena manusia. Ya, namun karena Allah Rabb semesta alam, meskipun situasinya situasi yang tidak menyenangkan bagi kami, karena harta negara yang merupakan harta bersama, ya, itu kemudian dihabiskan oleh penguasa. Ya, walaupun nahnu, maka aturan-aturan yang ada itu tetap kita taati, ya, meskipun kondisi ekonomi sulit gara-gara mereka mengkorupsi dana negara, kas negara. Akhirnya rakyat pun kesusahan sehingga kita tidaklah bisa tinggal kecuali di akwah gubuk. Akwah adalah bangunan yang dibuat oleh petani di dekat di tempat dia lahan pertaniannya. Ya, bahasa kita gubuk. Dan kita tidak punya kemudian karpet di rumah kecuali al-khalik yang jelek minal furosi, karpet yang jelek. Sedangkan kalian wahai penguasa, kalian tinggal di istana dan kalian bersenang-senang dengan karpet yang demikian bagus dan mahal. Maka prinsip seorang muslim dalam kondisi semacam ini, ekonomi sulit semacam ini, kondisi timpang semacam ini, kontras antara kondisi rakyat dengan kondisi para pejabat, maka prinsip seorang muslim la yahumuna hada, ini tidak kami terlalu kami pikirkan, karena kami yakini bahasa itu semua adalah cuma kesenangan duniawi yang kalian wahai para penguasa akan meninggalkannya. Jika tidak, maka kesenangan duniawi itu yang akan hilang dari kalian. Demikianlah dunia, demikianlah dunia. Dunia itu cuma ada dua kemungkinan, kita meninggalkannya atau dia yang meninggalkan kita. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Punya motor yang bagus, punya muki, punya kemudian mobil yang mewah, rumah yang wah, cuma ada dua kemungkinan. Boleh jadi kita yang meninggalkannya, meninggalkan itu semua, karena kita mati duluan. Motornya masih ada, jadi ahli, jadi harta warisan. Mobilnya jadi warisan untuk orang lain, yaitu untuk anak, untuk untuk keluarga. Yang punya meninggalkannya. Kalau tidak, dunia yang meninggalkan pemiliknya. Allah kirimi gempa bumi dan tsunami, nah, orangnya selamat, nah, orangnya selamat. Mobil mewahnya terseret, terseret tsunami. Rumahnya hancur, orangnya selamat. Itulah dunia. Cuma ada dua pilihan. Manusianya meninggalkan dunia, ataukah dunia yang meninggalkan si manusia? Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka sikap seorang muslim dalam masalah-masalah semacam ini adalah tidak begitu kemudian terlalu dan berlebihan dalam memperhatikannya. Karena semua adalah dunia yang cuma ada dua kemungkinan, imma hadza au hadza. Kalau enggak kemungkinan A, kemungkinan B. Manusianya meninggalkan dunia atau dunianya meninggalkan manusia. Adapun kita berkenaan dengan aturan-aturan yang ada, selama itu aturan yang baik, aturan maslahat untuk mewujudkan maslahat kita, atau minimal aturan tersebut bukan maksiat, kewajiban kita untuk mendengar dan taat, meskipun kita jumpai penguasanya adalah yastakfiru alaina, dia yang kemudian menguasai, menikmati sendirian kekayaan negara. Bahkan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, isma wa ati wa indur badhahrak wa akhadha malak. Maka dengar dan taat artinya taati aturan-aturan yang ada selama itu bukan maksiat, meskipun penguasa itu penguasa yang zalim, yang memukuli punggungmu tanpa kesalahan, atau bahkan merampas dan menggusur hartamu tanpa alasan yang kuat. Maka ketika berkenaan dengan kezaliman penguasa, tentu kezaliman tidak kita katakan sebagai keadilan. Kezaliman tetap kezaliman. Namun stabilitas nasional itu satu hal yang penting. Situasi yang politik yang stabil itu satu hal yang penting. Keadaan yang aman tanpa ada chaos, tanpa ada keributan, itu jauh lebih penting daripada keluhan seputar kesejahteraan ekonomi. Dan kezaliman penguasa tidaklah kemudian kita bila-bila, namun kita katakan wa'lam annaka safa taqtaqsu yaumal qiyamah min hasanatihi. Namun kita ingatkan pada rakyat berkenaan dengan kezaliman penguasa, bahwasanya anda wahai rakyat akan bisa mengkisos nanti pada hari kiamat, ya, akan bisa meminta balasan nanti pada hari kiamat dari ganjarannya para penguasa, kalau punya ganjaran. Nah, ya, maka penguasa yang zalim itu betul-betul manusia bangkrut di akhirat. Ya, karena dengan dia membuat kebijakan yang tidak bijak, yang zalim sama rakyat-rakyatnya, maka semua rakyatnya ini punya hak nanti pada hari kiamat. Ketika tidak, hak-hak mereka tidak terpenuhi, nanti punya hak pada hari kiamat untuk meminta dan mengambil amal solehnya penguasa. Amal solehnya penguasa diberikan kepada anak buahnya dan rakyatnya. Kalau masih ada ganjarannya. Kalau tidak, maka dosa dari orang-orang yang zalimi, rakyat yang dizalimi, anak buah yang dizalimi, ditumpukkan dan ditimpakan pada si penguasa. Dan penguasa di sini tidak harus kepala negara. Ya, boleh jadi kepala kantor, kepala rumah sakit, ya. Ya, boleh jadi dia adalah majikan, bos di satu perusahaan dan yang lain. Hati-hati, jangan zalim dengan bawahan. Ya, dengan perhatikan tentang jangan waspada, jangan zalim dengan bawahan, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang owner, mentang-mentang bos, mentang-mentang dia kepala, dan bikin aturan-aturan kebijaksanaan yang tidak bijak, ya, yang itu zalim kepada anak buahnya. Maka jika hak anak buah itu tidak terpenuhi, nanti yaumil qiyamah, nanti yaumil qiyamah ada pengadilan yang maha adil. Nanti anak buah, rakyat, bawahan yang terzalimi ini punya hak untuk ngambil ganjaran bosnya, kepalanya, majikannya, owner perusahaan tersebut kan diambil. Jika tidak ada, sudah habis karena bawahannya banyak, bawahannya puluhan orang, bahkan ratusan orang, bahkan ribuan orang, maka nanti mereka akan menimpakan transfer dosa ke kepala ini, ke majikan ini, ke bos ini. Ngeri. Ini satu hal yang mengerikan. Fa in baqiya min hasanatihi, jika maka mereka rakyat-rakyat dan bawahan yang dizalimi bisa ngambil ganjaran dari majikan, dari bos, dari owner dan seterusnya. Jika masih ada kebaikannya dan ganjarannya dan pahalanya. Wa illa, jika ternyata sudah habis. Ya, cuma bisa untuk nyukupi untuk karena kezalimannya besar, habis untuk dibagikan baru 3 atau 5 orang anak buahnya, sudah habis. Padahal anak buahnya 100. Dia kepala perusahaan besar, anak buahnya ribuan. Maka nanti apa yang terjadi? Akhudha min sayyati man zalamahum, maka akan diambil dosa dari pihak-pihak yang terzalimi. Tsumma turih alaikum, dan ditimpakan kepadanya. Dan jika demikian, tentu turih finnar, orang tersebut akan diseret ke neraka wal iyadu billah. Maka berkenaan dengan kezaliman, maka jangan khawatir. Masalah kezaliman itu matbutun, tercatat. Semua bentuk kebijakan yang tidak bijak, kebijakan yang menyusahkan, itu tercatat muhkam dengan catatan yang rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yadiu 'alallahi syai', tidak ada yang hilang. Tidak ada yang akan kelewatan. Ini nanti kezalimannya kemudian kelewatan, enggak masuk catatan, tidak ada. Semuanya tercatat rapi. Jika kemudian tidak selesai di dunia, ya, dengan memberikan hak orang yang punya hak, maka ada pengadilan yang maha adil di yaumil qiyamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Nabi berpesan untuk jangan merebut kekuasaan dari pemegangnya. Maka janganlah merebut dari penguasa kekuasaan yang Allah berikan pada mereka, ya, dalam rangka untuk mengambil dan memindah penguasaan tersebut dari mereka. Karena rebutan kekuasaan dengan berbagai macam namanya, kudeta, militer, pemberontakan dan sebagainya, itu tujibu syarran kathira, menyebabkan kejelekan yang sangat banyak, fitanan azimah, kerusuhan yang besar yang tidak selesai-selesai, yang berkepanjangan. Watafarukan bainal muslimin, dan yang terjadi adalah perpecahan di antara kaum muslimin, pendukung penguasa dan pendukung pihak pemberontak. Maka tidaklah kemudian hancur umat Islam dengan kehancuran kecuali gara-gara rebutan kekuasaan. Ya, secara membuktikan tidaklah hancur negeri kaum muslimin kecuali sebabnya itu bukan karena perang sama orang kafir, ya, namun sesama kaum muslimin sendiri rebutan kekuasaan karena pemberontakan, karena revolusi berdarah. Dan itulah keadaannya dari masa Uthman radhiallahu anhu sampai zaman ini. Ma'absada an-nasa ila munaza'atul amri ahlahu. Maka ya, tidaklah yang merusak situasi yang ada dengan kerusakan yang luar biasa melebihi upaya perebutan kekuasaan. Kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada kerusakan kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial, dan yang lainnya. Yang lebih besar adalah, kerusuhan berdarah, kerusuhan yang tidak kunjung berhenti gara-gara perebutan kekuasaan. Namun ada situasi di mana kaum muslimin boleh bahkan wajib memberontak, wajib menggulingkan kekuasaan yang ada. Kata Nabi, illa kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata. Kekafiran yang nyata. Dan kalian punya bukti di sisi Allah yang bisa kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah, bahasanya adalah kekafiran. Maka Nabi sampaikan di sini tiga syarat. Maka jika kita melihat tiga syarat ini dan lengkap tiga-tiganya, maka rakyat dibolehkan oleh Nabi untuk merebut kekuasaan. Sehingga kita boleh berupaya untuk menyingkirkan penguasa dari kekuasaannya. Namun dengan sejumlah syarat. Nabi sebutkan di hadis ini tiga atau empat syarat. Yang pertama, kalian melihat. Maka bukan desas-desus, bukan isu, bukan rumor, namun melihat. Artinya tidak boleh tidak min ilmin, harus tahu kekafiran tersebut, kekafiran yang bukan hanya desas-desus dan katanya, namun terbukti nyata dan diakui. Tidak boleh hanya semata-mata mujarad adzan, semata-mata prasangka. Kalau cuma desa-desus, katanya dia melakukan kekafiran, maka tidak diperbolehkan memberontak pada al-a'imah, kepada penguasa. Kemudian yang kedua, yang kita ketahui yang dilakukan dan yang ada pada penguasa itu adalah kekafiran dan bukan kefasikan atau kemaksiatan. Bukan kefasikan. Maka betapa kemudian betapapun fasiknya seorang penguasa, yaitu maksiatnya, mabuknya tiap hari atau yang lain, maka la yajuzu al-khuruju alaihim. Itu tidak boleh menyebabkan dan membolehkan kita untuk melakukan pemberontakan. Meskipun tiap hari mereka minum khamr, berzina, zalim sama manusia, main busur seenaknya, maka la yajuzu al-khuruju alaihim, maka itu tidak boleh kemudian memberontak. Illakin idza ra'u kufran sarihan, kecuali jika dia adalah kita melihat kekafiran yang nyata, yakunu bawahan yang jelas. Manakala kemudian penguasanya adalah bukan muslim, kekafiran yang nyata, penguasanya Nasrani, penguasanya atau kemudian yang lain, maka upaya untuk menyingkirkannya satu hal yang diperbolehkan dengan syaratnya tentunya. Kemudian yang ketiga tadi, melihat dan mengetahui secara yakin, dan yang dilihat adalah kekafiran, dan yang ketiga kekafiran itu kekafiran yang nyata. Yang dimaksud dengan kufrul bawah, al-kufru as-sarih, kekafiran yang nyata. Karena al-bawah adalah asyik, sesuatu yang bayin jelas, abdahir jelas. Adapun jika yang dia lakukan itu masih multitafsir, bisa ditafsiri sebagai kekafiran, bisa kemudian ditafsiri sebagai bukan kekafiran. Adapun jika memungkinkan untuk masih ditafsirkan dengan bukan kekafiran, maka tidak boleh memberontak. Artinya lau qadarna, seandainya kita andaikan mereka melakukan sesuatu dan kita menilai ini adalah kekafiran, namun dalam perbuatan ini ada kemungkinan yang lain, yang jika pakai sudut kemungkinan yang lain, dia bukan kekafiran, maka tidak dalam kondisi ini kita tidak boleh merebut kekuasaan dari sang penguasa atau memberontak kepada mereka. Namun walihim matawallau, kita biarkan mereka dengan kekuasaan yang mereka miliki. Akan tetapi jika kekafirannya adalah kekafiran yang nyata, dia bukan muslim, KTP-nya juga pun bukan Muslim. Ya. Atau kemudian dia dulu KTP-nya Muslim namun melakukan kekafiran yang nyata. Semisal seorang penguasa mengatakan pada rakyatnya bahasanya khamr itu halal, atau maka minumlah sesuka kalian, bahasanya humu LGBT itu halal, maka silakan humu dengan yang kalian inginkan asalkan suka sama suka, karena ini halalan thayyibah di negeri ini. Dan sesungguhnya zina itu halal, bukan sebuah kejahatan. Zinalah dengan siapa yang kalian inginkan selama suka sama suka. Maka ketika penguasa kemudian mengatakan demikian dan membuat undang-undang atau aturan yang isinya demikian, fahadha kufrun bawah, maka ini adalah kekafiran yang nyata. Laisa fi iskal, tidak ada kebingungan, tidak ada kemudian kemungkinan yang lain. Maka dalam kondisi ini yajib, wajib, bukan hanya boleh, namun wajib bagi rakyat untuk menghilangkan penguasa semacam ini dengan segala sarana, meskipun itu dengan peperangan, asalkan dengan li'anna hadha kufrun bawah, karena adalah kekafiran yang nyata. Dan syarat yang keempat adalah kita punya bukti di sisi Allah yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah bahasanya kekafiran ini adalah betul-betul kekafiran. Artinya kita punya dalilun qati', kita punya dalil yang tegas bahasanya ini adalah kekafiran. Namun jika dalilnya itu adalah dalil yang lemah validitasnya, apalah atakum, dan lemah pemaknaan dan pendalilannya, maka tidak boleh memberontak dengan alasan semacam ini, karena pemberontakan itu pada dasarnya mengandung syarun kathirun jiddan, kejelekan yang sangat banyak sekali dan sisi negatif yang sangat luar biasa. Namun empat syarat ini harus dilengkapi dengan syarat yang kelima, yaitu maka jika kita melihat ini misalnya, maka tidak boleh merebut kekuasaan sampai ada syarat yang kelima, hatta yakuna ladaina qudratun ala izahatihi, kita punya kemampuan untuk menyingkirkannya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Kalau tidak punya kemampuan untuk menyingkirkannya, maka meskipun penguasanya itu kafir tulen, bahkan ateis, atau kemudian dia Nasrani, namun kita tidak punya kekuasaan untuk menyingkirkannya, ya sudah, sabar jawabannya, tidak kemudian memaksakan diri dalam keadaan tidak punya kemampuan untuk menyingkirkannya. Dan tidak boleh hanya punya kemampuan untuk menyingkirkannya, setelah disingkirkan kemudian diserahkan pada orang yang ternyata tidak jauh beda, tidak boleh. Namun punya kemampuan untuk menyingkirkannya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Kalau kemudian menggantinya dengan sama saja, ya maka ini namanya keluar dari mulut buaya pindah ke mulut singa, tidak ada bedanya. Maka empat syarat di atas itu berlaku, kata kuncinya di syarat yang kelima, ada kemampuan real, bukan disangka mampu. Kalau kemudian cuma disangka mampu padahal ternyata tidak mampu, maka yang berujung adalah bentrok fisik, bentrok senjata bertahun-tahun tidak selesai. Sebagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari saudara-saudara kita di Suriah, mereka menyangka punya kekuasaan, kemampuan untuk menyingkirkan dan mengganti, ternyata tidak. Penguasanya bukan Muslim, karena Nusairiyah. Nusairiyah itu bukan Muslim. Kemudian disangka punya kekuasaan untuk menyingkirkannya, dan ternyata tidak. Cuma ternyata itu adalah kemampuan yang tidak real. Akhirnya yang cuma semula di awal mereka mengatakan sebulan nanti akan tumbang, atau setahun nanti akan tumbang, ternyata tidak tumbang-tumbang, sudah bertahun-tahun. Karena ternyata yang terjadi di luar prediksi mereka. Maka di sini kemudian dia ambil pelajaran bahasanya kemampuannya harus kemampuan real, dengan mempertimbangkan segala kemungkinan buruk yang terjadi, bukan hanya sekedar kita punya kemampuan, merasa punya kemampuan, dan kemampuannya bukan hanya kemampuan menyingkirkan, namun mengganti dengan yang lebih baik, bukan mengganti dengan yang sama dan yang semisal. Fa ilam yakuladain, maka jika rakyat itu didapatnya kemampuan, maka tidak boleh merebut kekuasaan. Karena boleh jadi ketika rakyat kemudian berupaya merebut kekuasaan, ternyata tidak punya kemampuan, yaqtadi alal baqiyah as-salihah. Maka yang terjadi adalah penguasa tersebut akan menghabisi sisa-sisa yang masih ada, sisa-sisa yang baik yang masih ada, dan setelah itu akan sempurnalah kekuasaannya. Nah, demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.